بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Adha'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, masih beliau menyebutkan tentang hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai akibat dari perbuatan dosa, yang beliau rahimahullahu taala menyebutkannya dalam rangka sebagai bentuk peringatan. Hendaknya kita senantiasa menghadirkan hukuman tersebut setiap akan terjatuh pada perbuatan dosa. Maka kita mengingat, kita menghadirkan hukuman-hukuman tersebut supaya kita takut tidak terjatuh kepada perbuatan dosa tersebut atau terus-menerus berada di atas perbuatan dosa. Tapi berikutnya, qala rahimahullah ta'ala, asalisu wa minha, di antara hukuman-hukuman yang hendaknya kita hadirkan di depan kita. Qala ja'alul qalbi asamma la yasma'ul haq abkama la yantiku bihi a'ma la yaroh. Ya. Di antara hukuman dosa, ya, hukuman kemaksiatan adalah Allah menjadikan hati seseorang itu tuli, tidak bisa mendengar al-haq. Ya. Abkam, bisu, tidak bisa berbicara tentang al-haq. Demikian pula a'ma, buta mata hatinya, tidak bisa melihat al-haq. Qala fatasiru an-nisbatu bainal qalbi wa bainal haqqi alladhi la yanfa'uhu ghairuhu kan nisbati bainal adhan bainal udhuni al-asammi wal aswat wa ainil a'ma wal alwan wa lisanil akhras wal kalam. Maka ketika hati telah Allah butakan, Allah tulikan, Allah menjadikannya bisu, maka dinisbahkan kepada al-haq hati tersebut, yang al-haq itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dia, ya. Tidak ada yang bermanfaat untuk dia kecuali al-haq. Tetapi al-haq itu dinisbahkan pada hati dia seperti telinganya orang yang tuli terhadap suara. Ya. Tidak bermanfaat suara yang dia dengar, yang terdengar dengan keras, bagi dia tidak terdengar. Ya. Demikian pula matanya orang yang buta terhadap warna, warna yang berbagai macam, yang indah, dia tidak bisa melihat. Dan demikian pula al-haq terhadap hati yang sudah Allah butakan tadi, Allah jadikan tuli, bisu, itu seperti lisan yang bisu terhadap pembicaraan, ya. Tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata. Ya. Taib, ini hukuman dari dosa-dosa seorang hamba. Qala bihadza yu'lam annal ama was-samama wal bukma lil qalbi bidzati wal haqiqati walil jawarihi bil aradi wat tabaiyah. Maka dengan ini diketahui bahwasannya kebutaan yang sebenarnya, ya, buta yang hakiki, ya, tuli yang sebenarnya, ya, tuli yang hakiki, demikian pula bisu yang sebenarnya itu ada pada hati, ya. Buta hatinya, tuli hatinya, bisu hatinya, ya. Ini secara hakiki, ya. Sedangkan jawarih lil jawarihi bil arad wa tabaiyah, jawarihnya, telinganya, matanya, lisannya itu mengikuti, ya, mengikuti dari hati tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46, qala fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka orang-orang yang enggan, orang-orang yang menentang Al-Haq, ya, telah buta mata hati mereka. Maka sesungguhnya tidaklah mata-mata mereka yang buta, akan tetapi hati-hati mereka yang buta yang ada di dalam dada. Ya. Karena mata hatinya buta, maka tidak bermanfaat penglihatan mata itu. Ya. Melihat seolah-olah tidak melihat, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaat mata yang melihat karena hatinya buta. Ya. Ini menunjukkan hakikat kebutaan itu pada hatinya, ya. Sedangkan mata, anggota tubuh, itu mengikutinya, mengikuti kebutaan hati. Taib qala wa laysal muradu nafyal amal hissi anil basar. Dan ayat ini dalam surat Al-Hajj, itu bukan maksudnya adalah menafikan kebutaan pada anggota tubuh, pada mata, ya. Yakni bukan maknanya tidak ada mata yang buta itu, gitu. Tetapi ada mata yang buta itu memang, ya. Baik. Tetapi yang hakiki, yang sebenarnya, kebutaan yang sebenarnya adalah buta hati, buta mata hatinya, gitu. Kaifa waqad qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain yang menyebutkan buta mata, ya. Buta matanya dalam surat An-Nur ayat 61, qala laisa 'alal a'ma kharaj, tidak ada dosa bagi orang yang buta matanya untuk tidak ikut berperang, ya, tidak ikut berjihad, berperang di jalan Allah. Tidak mengapa, karena dia tidak mampu, ya, karena buta. Baik, demikian pula dalam surat Abasa Allah Ta'ala berfirman, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya. Ini buta anggota tubuhnya, buta matanya. Ya. Taib. Wa innamal muradu annal amattam fil haqiqati amal qalbi. Hatta inna amal basari binisbati ilahi kal amma. Hatta innahu yasihu nafyuhu binisbati ila kamalihi wa kuwatihi. Ya. Akan tetapi maksud dalam surat Al-Hajj tadi adalah buta yang sebenarnya, buta yang hakiki, itu adalah buta mata hatinya. Ya. Sehingga orang itu kalau matanya buta, ya, tetapi mata hatinya terang, ya, mengenal Al-Haq, mengamalkan Al-Haq, mendakwahkan Al-Haq, itu bisa dinafikan kebutaan mata itu, ya. Seolah-olah dia tidak buta, ya, tidak teranggap buta, ya. Dia orang yang melihat, dia orang yang punya basiroh, ya, punya penglihatan yang tajam, ya. Walaupun matanya tidak melihat, ya, tetapi mata hatinya kuat, ya. Karena kebutaan yang hakiki adalah buta hatinya, ya. Baik, maka kalau hatinya melihat, hatinya terang, mengenal al-haq, ya, membedakan mana yang hak dan batil, mengamalkan al-haq, mendakwahkan al-haq bahkan, maka dinafikan dari dia kebutaan, ya, tidak buta dia, ya, melihat dia dengan mata hatinya, ya, bisa melihat al-haq, bisa mengetahui al-batil, ya. Baik, ini nisbah buta mata dengan buta hati, ya. Maka yang hakikat, yang hakiki itu adalah buta mata hatinya, bukan buta penglihatannya, ya. Baik, sebagaimana Rasulullah SAW menafikan kekuatan zahir, ya, itu dan menetapkan kekuatan jiwa, kekuatan hati, ya. Qala Rasulullah SAW, laisa syadidu bisara'ati walakinnahu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, ya. Bukanlah orang yang kuat, ya, itu dengan kuat bergulat bisa menjatuhkan setiap lawannya, akan tetapi kuat yang hakiki, kuat yang sebenarnya adalah orang yang kuat jiwanya, menahan jiwanya ketika marah. Kalau qali sallallahu laisal miskinu bitawafil ladzi tarudduhu luqmatu wal luqmatan. Demikian pula Rasulullah SAW menafikan kemiskinan secara zahir, ya. Bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling meminta kemudian dia terima satu suap atau dua suap, yakni satu pemberian atau yang lainnya. Walakinnal miskinal ladzi la yas'alun nas. Tetapi miskin yang sebenarnya adalah orang yang diam, dia tidak meminta-minta pada manusia. Wala yuftan lahu fayutasaddaq alaihi. Orang tidak melihat, orang tidak mengerti, sehingga orang bersedekah kepada dia. Ya. Maka, qala nadhairu katsira, dan sabda Rasulullah SAW yang semacam ini sangat banyak, yaitu menafikan sesuatu yang zahir, yang nampak, ya, dan menetapkan yang batin, ya, yang tersembunyi, sebagaimana yang paling nampak ini tadi. Rasul menafikan kekuatan, ya, bukan dengan menjatuhkan orang, bukan dengan mengalahkan orang secara fisik, ya, tetapi orang yang mampu mengalahkan jiwa dia sendiri, ya, tidak marah. Ketika memiliki kemampuan, dia bisa untuk marah, untuk melampiaskan kemarahannya bisa, ya, tetapi dia tahan, dia cegah, maka itu kuat yang hakiki, ya. Nah, sebagaimana pula tadi, orang yang buta secara hakiki yang sebenarnya adalah buta mata hatinya, tidak bisa melihat al-haq, tidak mengenal al-haq, ya. Maka buta mata, buta penglihatan itu bisa dinafikan kalau orangnya itu mengenal al-haq, orangnya itu mengamalkan al-haq, ya. Maka dia disebut orang yang basir, orang yang sangat tajam penglihatannya, ya. Baik. Ini hukuman dari dosa. Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya tuli, bisu dan buta, ya. Tuli tidak bisa mendengar al-haq, bisu tidak bisa berbicara tentang al-haq, dan buta tidak bisa melihat al-haq, ya. Baik, maka ini perkara yang harus, ya, senantiasa kita hadirkan di setiap waktu kita, ya, ketika akan terjatuh pada dosa. Ingat hukuman-hukuman ini, ya. Baik, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala membutakan mata hati kita. Qala wal maksud anna min uqubatil ma'asi ja'al al-qalbi a'ma asam abkam. Maka Maksud daripada poin ini adalah bahwasanya di antara hukuman dosa-dosa, hukuman maksiat-maksiat adalah Allah menjadikan hati seorang hamba itu buta, tuli, dan bisu, ya. Buta tidak bisa melihat al-haq, tidak bisa mengenal al-haq. Tuli tidak bisa mendengar al-haq, ya. Dan bisu tidak bisa berbicara dengan al-haq. Taib qala rabbi wa minha, dan di antara hukuman-hukuman dosa yang harus kita hadirkan di depan mata kita, ya, supaya kita terjauh meninggalkan dosa-dosa. Qala al-khasfu bil qalbi kama yusafu bil makani wa ma fihi, ditenggelamkan hati itu seperti bumi, tempat yang ada di depan mata kita itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di isinya, ya. Buminya tenggelam, apa yang ada di atasnya juga ikut tenggelam, ya. Ini juga terjadi pada hati seseorang. Qala fayusahu bihi ila asfalis safilin, ya. Bagaimana tenggelamnya hati seorang hamba itu, ya. Tertimbun, maka ditenggelamkan hati tersebut sehingga terjatuh pada kerendahan yang paling rendah, ya. Hatinya rendah, ya. Terperosok pada kerendahan, ya. Qala sahibu la yasyuru, dalam keadaan pemilik hati itu tidak sadar, tidak mengerti, tidak mengetahui kalau dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa dia, hatinya ditenggelamkan ke tempat yang paling rendah, ya. Kemudian bagaimana tandanya orang yang seperti ini, ya? Orang yang Allah tenggelamkan hatinya pada tempat yang paling rendah. Qala wa alamatul khasafi bihi annahu la yazalu jawalan haula sufliyati wal qadurati war radail. Tanda orang yang Allah tenggelamkan hatinya terjerumus pada tempat yang rendah adalah senantiasa orang tersebut amalannya, perbuatannya, ucapannya, seluruh amalan dari anggota tubuh dia itu berputar senantiasa pada perkara-perkara yang rendah, perkara-perkara yang rendahan. Bicara, ngomong, itu omongannya perkara-perkara yang buruk, ya. Tidak keluar dari lisannya kecuali perkara-perkara yang jelek, perkara yang kotor, ya. Wal qadhurat, perkara-perkara yang kotor. War radail, perkara-perkara yang rendahan, ya. Perbuatan dia, amalan dia, amalan-amalan rendahan, amalan-amalan yang kotor, amalan-amalan yang mengandung dosa, ya. Kotor yakni maknawi, ya. Bukan orang yang kerjanya di lumpur, enggak, ya. Tetapi lumpur dosa, ya. Lumpur dosa di tempat nongkrong orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentram hatinya kalau bertemu dengan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan berbagai jenisnya, ya. Dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, singgahnya pada tempat-tempat yang penuh dosa itu, ya. Ini tanda hati dia Allah tenggelamkan pada perkara yang rendah, ya. Perkara-perkara yang hina, ya. Kemanapun dia, ya, maka yang dia cari tempat-tempat yang itu, ya. Tempat-tempat yang berlumpur dengan dosa itu, ya. Tempat-tempat rendahan, orang-orang yang ahli maksiat, ya. Baik, itu tanda hati dia telah Allah tenggelamkan pada tempat yang paling rendah. Itu mungkin dia tidak sadar, tidak mengerti dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Qala kama anal qalba alladhi rafa'ahu Allahu wa qarrabahu ilaihi la yazalu jawwalan haulal arsy. Sebagaimana sebaliknya orang yang hatinya Allah angkat, ya, Allah dekatkan dia, maka dia senantiasa berkeliling, berkelana di sekitar arsy, di tempat yang tinggi, ya, di tempat yang penuh dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun dia pergi, singgahnya pada tempat-tempat yang baik, ya, tempat orang-orang baik, ya. Ini orang yang Allah angkat hatinya, ya. Berbanding terbalik dengan tadi, orang yang Allah tenggelamkan hatinya, ya. Senantiasa berada di sekitaran perkara-perkara yang rendah, ya. Dari berbagai amalan, ya, dari ucapannya, dari perbuatannya, dari amalan dia, semuanya terjatuh pada kerendahan, ya. Itu disebabkan karena dosa, ya. Dan itu juga tidak serta-merta, ya, tidak langsung demikian, tetapi berangsur-angsur, ya, berlahan-lahan, ya, baik akan terjatuh pada kerendahan tadi, ya. Baik, maka itu hukuman yang besar, ya. Hatinya rendah, ya. Allahul musta'an. Taib qala al-khamis wa minha al-bu'du 'anil birri wal khairi wa ma'alil a'mal wal aqwal wal akhlak, ya. Dan di antaranya pula dosa-dosa kita, ya, kemaksiatan kita itu akan menjadikan kita jauh dari kebaikan. Al-bir ismun jami'un lil khair, itu bir, ya. Maka kebaikan apapun menjauh dari kita, ya. Dan amalan-amalan yang tinggi, amalan-amalan yang mulia, itu akan jauh dari para pendosa, ya. Wal aqwal, demikian pula ucapan, ya. Orang yang banyak dosanya, maka ucapannya juga akan rendah, ya. Ucapannya mengandung dosa, ucapannya perkara-perkara yang menimbulkan permusuhan, menimbulkan kekacauan, menimbulkan dosa, ya. Wal akhlak, demikian pula akan jauh dari akhlak yang mulia. Jujur, pemberani, ya. Mudah menolong, ya. Jauh dari dia, ya. Taib qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, inna hadhil quluba jawalatun, faminha ma yajulu hawlal arsi, wa minha ma yajulu hawlal khassi. Sesungguhnya hati-hati ini jawalah, ya. Jawal, senantiasa berkelana, senantiasa berkeliling, senantiasa berjalan, ya. Kemana hati kita berjalannya? Maka faminha mayajulu haulal ars, di antaranya hati-hati itu ada yang senang berkeliling, berkelana di sekitar ars ar-Rahman, tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Ya tadi, hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wa minha ma yajulu halal khus. Sebaliknya, di antara hati-hati itu ada yang sukanya berkeliling, berkelana di sekitar khus, sekitar tempat buang hajat, ya. Tempat yang rendah, tempat yang hina, tempat yang kotor. Itu hati manusia, ya. Taib. maka ini menjadikan kita takut kepada terus-menerus pada dosa, akan menyebabkan hati kita jauh dari kemuliaan, kebaikan, ya, akhlak yang mulia, ucapan yang mulia. Taib qala rahimahullahu ta'ala as-sadis wa minha, dan diantaranya pula hukuman dosa yang harus kita hadirkan, yang harus kita ingat-ingat, harus senantiasa hadir di depan mata kita. Qala mashul qalbi fayumsahu kama tumsahu surah. Hatinya dirubah bentuknya, dimasak, ya, dirubah sebagaimana wajah seseorang itu dirubah, ya, bentuknya dirubah menjadi bentuk yang hina, bentuk yang rendah. Maka di antara hati tersebut ada yang Allah rubah, fayasirul qalbu ala qalbil hayawan alladzi sabahu fi akhlaqihi wa a'malihi wa tabi'atihi. Hati seseorang itu Allah masak, Allah rubah menjadi seperti hati hewan yang dia menyerupai akhlak hewan tadi, ya. Perbuatan dia, akhlak dia, tabiat dia menyerupai akhlaknya, tabiatnya hewan itu, maka Allah masak hatinya menyerupai hati hewan tadi, ya. Karena sebab dosa-dosa dia, maka Allah rubah hatinya menyerupai hewan yang semisal dengan dia, ya. Hewan yang mirip perlakuannya, tabiatnya, ya, karakternya seperti dengan dia. Maka faminal qulub ma yumsahu ala khuluqi khinzirin li siddati sabahi sahibihi bihi, ya. Nah, di antara hati manusia itu ada yang Allah rubah menjadi hatinya khinzir, babi, ya. Kenapa? Karena sangat kuatnya penyerupaan akhlak orang ini dengan babi, ya. Tidak senang dengan kebaikan, senangnya di tempat kotor, senangnya di tempat yang buruk. Itu tadi kotor maknawi, ya. Kotor-kotor yang penuh dosa. Sukanya tempat-tempat yang penuh dosa, ya. Ini sama seperti hewan itu, ya. Demikian pula di antara sifat babi, ya, itu dayus, ya. Tidak cemburu dengan keluarganya. Keluarganya berbuat dosa, berbuat maksiat, dia senang-senang saja. Tidak dia cegah, tidak dia ingkari, ya. Nah, karena sebab akhlaknya dia tadi, tabiatnya dia tadi seperti hewan tersebut, maka Allah rubah, ya. Hatinya sudah menyerupainya. Sama. Wa minha ma yumsah ala khuluqi qalbi kalbin au himarin au hayatin au akrab au ghairi dhalik. Di antaranya pula hati manusia ada yang Allah rubah menjadi hatinya anjing, keledai, atau ular, atau kalajengking, atau yang lainnya. Maka sesuai dengan tabiat dia, dosa-dosa dia, ya. Dosa yang dia senangi, dosa yang dia gandrungi itu mirip dengan hewan apa, ya. Maka Allah rubah dengan yang semisal dengannya. Taib qala wa hadza ta'wilu Sufyan ibn Uyainah fi qawlihi ta'ala. Maka ini sesuai dengan tafsirnya Sufyan ibn Uyainah tentang ayat Al-An'am ayat 38. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bisanahayi illa umamun amsalukum. Wa ma min dabbatin fil ard, dan tidaklah ada binatang yang melata di muka bumi, ya, hewan yang hidup di muka bumi, wala ta'irin yatiru bijanahai, demikian pula tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka itu adalah umat sama seperti kalian, ya. Umat sama seperti kalian, ya. Baik, maka Sufyan atau Ibnu Uyainah rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini bahwasannya ada di antara manusia-manusia itu yang sama seperti dabah fil ard tadi, binatang-binatang yang melata, ya. Di antara ucapan sebagian salaf tentang Rafidhah, ya. Rafidhah itu kalau dia dari jenis binatang, maka dia adalah ar-rohom, ya. Burung nasar, pemakan bangkai, ya. Burung yang paling hina, makanannya bangkai, ya. Itu bentuk itu tadi penyerupaan dengan binatang tersebut, ya. Baik, dan ini suatu yang wakil, ya, ada nyata pada kebanyakan manusia, ya. Kalau melihat seseorang yang akhlaknya seperti kancil, maka dipanggil panggilannya kancil, ya. Atau yang lain dipanggil dengan binatang yang serupa dengan akhlak dia, ya. Baik. Maka demikian pula dosa-dosa itu, ya, akan merubah hati seseorang, ya, menjadi seperti binatang yang serupa dengan perbuatan dosa dia, ya. Qala minhum man yakunu ala akhlaqis siba al-adiyah wa minhum man yakunu ala akhlaqil kilab wa akhlaqil khanazir wa akhlaqil hamil. Di antara mereka, di antara manusia, ada yang keadaannya itu berakhlak seperti binatang buas yang suka menyerang, suka me dia tidak bisa diam, mesti nyerang musuh, mesti nyari musuh. Duduk dimanapun, mesti punya musuh dia. Ya. Ini akhlaknya sibak. Ya. Tidak bisa diam, tidak bisa tentram. Kemanapun dia, mesti punya musuh. Ya. Mesti menyerang. Ya. Dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya. Ya. Ini akhlaknya sibak. Ya. Akhlaknya binatang buas, ya. Ada orang yang sedemikian tabiatnya, ya. Wa minhum man yakunu ala akhlaqil kilab, dan di antara mereka ada yang akhlaknya seperti kilab, ya. Kalau dikasih makan sudah tunduk patuh, ya. Sendiko dawuh, ya. Suruh apapun mau, ya. Padahal cuma dikasih tulang, ya. Cuma dikasih sedikit sudah dia tunduk apapun diperintah tuannya mau, ya. Ini akhlaknya kilab, ya. Nah, di antara manusia juga ada yang demikian, ya. Para penjilat, ya. Orang yang tamaluk, ya. Cari muka, ya. Nanti kalau dapat sedikit saja sudah setia dia dengan teman, dengan tuannya itu, ya. Disuruh apa saja mau, ya. Qala wa akhlaqil khanazir, dan ada di antara mereka yang berakhlak seperti akhlaknya khinzir, ya. Tadi wa akhlaqil hamir, ya. Dan ada yang akhlaknya seperti himar, ya. Dungu, ya. Bodoh, ya. Seperti keledai, ya. Sudah pembawaannya sudah, apa-apanya sudah sama. Wa minhum man yatatawasu fi siyabihi kama yatatawasu tawus fi risihi. Ada di antara mereka yang berhias dengan pakaiannya sebagaimana burung merak, ya, berhias dengan bulu-bulunya, ya. Ini ada yang bertabiat demikian, ya. Apapun yang penting penampilan, ya. Yang penampilannya harus sempurna, ya. Wa minhum man yakunu balidan kal himar, ya. Di antara mereka yang ada yang balid, ya. Ada yang Balit seperti khimar. Wa minhum man yu'thiru ala nafsihi kadhik. Ya. Dan di antara mereka ada yang egois, mementingkan diri sendiri seperti hewan jago, ya, ayam, jantan, ya. Wa minhum man ya'lafu wa yu'lafu kal hamam. Dan di antara mereka ada yang mudah bercengkrama, ya, rukun dengan siapapun, ya, ke sana kemari mudah berkawan, ya, seperti merpati. Wa minhum al-haqut kal jamal. Dan di antara mereka ada yang sangat pendendam seperti unta, ya. Diam dia, ya, tapi cari kesempatan, nanti kalau punya kesempatan dibalas, ya. Pendendam, ya. Qala minhum alladhi huwa khairun kulluhu kal ghanam. Dan di antara mereka ada yang semuanya kebaikan, baik semuanya, bagus ucapannya, perbuatannya, ya, kamu amalahnya, sebagaimana ghanam, sebagaimana kambing, ya. Wa minhum asbahu dhi'ab. Dan di antara mereka ada yang mirip dengan serigala, ya. Binatang serigala, ya. Tapi di antara faedah serigala itu kalau tidur pakai mata satu, ya. Satunya tidur merem, satunya terbuka, ya. Dan serigala itu binatang yang paling berbakti kepada orang tua, ya. Kalau bapak ibunya itu sudah tua tidak bisa berburu, ya, maka anaknya yang berburu. Anaknya dapat buruan, kasihkan orang tua dulu, baru dia cari makan lagi. Dan subhanallah, serigala ini binatang yang tidak mau menikahi usul maupun furuknya, ibunya, anaknya tidak dinikahi. Ini serigala. Tidak ada serigala. Jadi serigala itu kalau sudah menikah dengan serigala betina, itu dia nyari tempat sendiri, ya. Punya daerah kekuasaan sendiri. Berpisah dari keluarganya tadi, bapak, ibunya itu, ya. Maka nasabnya dia itu terjaga. Makanya tadi, kalau orang tuanya itu sudah lemah, tidak bisa berburu, sudah anaknya yang berburu, mencarikan untuk bapaknya itu, ya. Itu tadi, tidak pernah dia nikahi ibunya seperti binatang-binatang lain, ya. Binatang-binatang lain atau manusia yang seperti binatang tadi, ya, menikahi mahramnya, ya, waliyadzubillah, ya. Serigala tidak mau, ibunya, saudarinya tidak mau, ya. Dia cari dari gerombolan serigala lain, ya. Itu tadi kalau sudah menikah, dia cari tempat sendiri lagi, punya daerah kekuasaan, ya. Ini serigala, ya. Binatang paling berbakti kepada orang tua, ya. Taib. Dan dia, ya, di antara hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa minhum asba'u tsa'alib allazi turawihu karawghaniha, ya. Dan di antara manusia ada yang sangat licik, ya, seperti sa'lab, ya, rubah, ya. Di antara tekniknya rubah untuk lepas dari buruan, ketika diburu maka perutnya gembung besar, ya, kemudian jatuh diam, mati, seolah-olah mati, ya, diam saja dia. Nanti pemburunya datang dekat, langsung dia keluarkan bom angin, jus, lari dia. yaitu Sa'lab. Ya. Maka ada ucapan orang Arab, kalau orang itu sangat licik, ya orang itu suka nipu, suka itu udah licik gitu, maka sebutannya arwak minas sa'lab, ya lebih licik dia dari sa'lab, ya. Itu gurunya sa'lab, ya arwak minas sa'lab, ya ini ungkapan untuk orang yang licik, ya. Baik, ini bentuk masaknya hati seseorang itu menyerupai binatang-binatang yang sesuai dengan dosa-dosa dia, ya. Qala qad shabbahallahu ta'ala ahla jahli wal ghayyi bil humur taratan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupakan orang yang bodoh, orang yang sesat itu seperti keledai pada satu ayat, ya. Wabil kalbi taratan, dan dalam ayat yang lain Allah serupakan orang yang sesat ini seperti anjing, ya. Kalau digendong melet, dibiarkan melet, dikasih makan juga melet, ya. Wabil an'ami taratan, dan terkadang Allah serupakan orang yang bodoh dan sesat itu dengan binatang ternak, ya, yang hamnya, keinginannya itu hanya perut dan hawa nafsunya, ya, hanya makan dan melampiaskan syahwatnya. Qala wa taqawwa hadhil musabahatu batinan hatta tadhhara fi surati dhahirati zuhuran khafiyya yarahul mutafarrisun, ya. Nah, orang kalau sudah tadi dosa-dosanya itu menyerupai suatu binatang tadi, ya, suatu tabiat binatang tadi, maka penyerupaan batin itu akan muncul, ya. Hatinya tadi kan tadi misalkan licik, ya, orang yang sangat licik, ya. Orang yang sangat licik. Maka Allah rubah hatinya seperti Sa'lab tadi. Nah, karena hatinya seperti Sa'lab, maka secara zahir, ya, secara penampakan zahirnya itu juga akan terpengaruh, ya. Akan berubah seperti Sa'lab. Ini bisa dilihat oleh orang-orang yang firasatnya besar, orang yang memiliki firasat, ya. Dan ini orang yang disebutkan di antara ulama yang sangat kuat firasatnya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Beliau dikisahkan, ya. Taib, tidak disebutkan di sini. Taib al-Muhim, beliau mengatakan orang yang paling jujur ucapannya, ya, itu akan paling benar firasatnya, ya. Orang yang tidak pernah dusta ngomongnya, itu kalau berfirasat, oh ada ini, oh mungkin begini, ya. Ada orang datang, orangnya perawakannya begini-begini, wah itu kelihatannya penipu itu. Nah, ini kalau dia jujur, itu firasatnya kuat, ya. Ini orang ini datang waktu begini, wah, hati-hati itu, awas, jaga, enggak. Itu akan benar, ya. Ini firasat, ya. Ini bukan bukan perdukunan, ya. Bukan apa nebak yang gaib, tetapi dengan korina, dengan tanda-tanda yang ada pada seseorang itu, ya. Oh, orang itu ngomongnya begini, ya. Setelah ngomong A langsung Z. Wah, ini wah itu dia penipu itu, ya. Itu firasat, ya. Nah, orang yang besar firasatnya itu bisa melihat, ya. Oh, ini orang ini seperti seperti Sa'lab ini, ya. Atau yang lainnya gitu. Tapi karena sebab berubahnya hati tadi, ya, berpengaruh pada penampilan fisiknya, ya. Batinnya berubah sehingga berpengaruh pada zahirnya. Qala wa tadhharu fil a'mal zuhuran yarahu kullu ahadin wa la yazalu yaqwa hatta Tustasna al-suratu, ya. Maka itu tadi kalau orang baru ketemu gitu, lihat wajahnya kan, firasatnya kuat, dia bisa melihat, oh ini orang kayak begini ini ya. Nah, sedangkan amalannya itu nampak bagi semuanya, orang yang punya firasat atau tidak berfirasat tahu, wah, ini kok begini amalannya ya, perbuatannya seperti ini ya. Nah, itu tadi kalau sudah itu menjadi kebiasaan dia ya, terjadi sesuatu yang melekat pada dirinya, menjadi kuat persamaan dia, penyerupaan dia, maka akan menjadi tampak pada wajah dia ya, pada bentuk dia. Qala fatan qalibu lahu surah biidznillah, maka akan berubah juga wajah dia, bentuk dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hati tersebut yang Allah rubah tadi ya. Qala wal masutam, maka kalau sudah berubah hati dan wajahnya juga, maka itu bentuk masakh yang sempurna, yaitu perubahan bentuk yang sempurna ya, zahir dan batinnya berubah ya. Qala fa yuqallibullahu subhanahu wa ta'ala as-surata adh-dhahirata ala surati dzalikal hayawan, maka Allah subhanahu wa ta'ala merubah bentuk dia yang zahir kepada bentuk hewan yang dia serupai tadi secara batin ya, yang dia serupai amalannya tadi ya. Qala kama fa'ala bil yahud wa asbahihin, sebagaimana Allah lakukan pada orang-orang Yahudi ya, yang dia berkhilaf ya, ashabus sabat ya, orang yang Allah melarang berburu ya, menjaring ikan, berburu ikan di hari Sabtu ya. Tetapi Allah menguji mereka, kalau hari Sabtu itu ikannya itu nampak muncul, naik-naik semuanya ya. Setiap hari Sabtu ikannya banyak sekali ya. Kelihatan dari atas laut itu nampak banyak ikan itu naik-naik ya. Nah, kalau enggak hari Sabtu, ikannya tenggelam, nyari harus pergi jauh, menjala di tempat yang jauh, mancing di tempat yang jauh ya. Nah, kemudian mereka berkhilaf, pasang jaringnya, pasang perangkapnya di hari Jumat. Jumat sore, masang perangkap. Ya. Kemudian, pada Ahad pagi, ya, dibuka perangkapnya. Ya. Baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala rubah wajah-wajah mereka menjadi Qiradata wal khanazir, ya, babi-babi dan kera-kera. Qala wa yaf'alu biqaumin min hadhil ummati bimaskihim qiradatan wa khanazir, dan Allah lakukan pada umat ini, merubah mereka dengan menjadi kera-kera dan babi-babi, ya. Qala fa subhanallah kam min qalbin manqusin wa sahibu la yas'ur. Subhanallah, berapa banyak hati manusia yang terbalik ya, tetapi pemilik hatinya tidak merasa, tidak sadar. Wa qalbin mamsukhin wa qalbin mahsufin bihi, atau hati yang dirubah, hati yang berubah bentuknya tadi menjadi hati-hati hewan. Wa kam min maftunin fi sana'in nas alaihi, berapa banyak manusia yang terfitnah dengan pujian manusia pada dia ya, tertipu karena manusia banyak memuji, manusia banyak memuji dia. Wa maghrurin bi sitrillah alaihi, tertipu dengan siter dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak tampakkan kejelekan dia, Allah tutupi kejelekan dia. Wa mustadrajin bi ni'amillah alaihi, dan dia terus-menerus pada dosa itu dalam keadaan nikmat Allah Subhanahu wa taala terus berada pada dirinya, dia tertipu dengannya. Qala wa qulu hadhi uqubatun wa ihanatun wa yadhunnu jahilu annaha karamah, ya. Maka ini semuanya bentuk hukuman, bentuk perendahan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang-orang yang bodoh menganggapnya sebagai bentuk kemuliaan ya. Allah memuliakan dia karena Allah memberi